الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Qaribidina azakumullah, di ayat yang ke-75 dan setelahnya di akhir-akhir surah Al-Waqi'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Yani Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat terbenamnya para bintang. Bintang-bintang yang ada di langit ini ada yang berjalan, ada yang tetap di posisinya. Barakallahu fikum. Tidak bergerak, tetap di sana. Ada juga yang terbit dan terbenam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bintang-bintang ini sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Sama seperti matahari, sama seperti bulan, ada tempat terbit dan terbenamnya. Di sebelah barat. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Allah bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faman kana halifan falyahlib billah. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi billahi atau tallahi. Bersumpah. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sunnya adalah sumpah yang sangat agung. Setelah bersumpah akan ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang agungnya, yaitu tentang Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karim. Sunnya itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, Quran yang sangat agung, sangat besar manfaatnya, sangat banyak kebaikannya, sangat syarat dengan ilmu. Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sayangnya orang tidak mau mempelajarinya. Tentu kalau kita tidak mengetahuinya, tidak akan menjadi petunjuk bagi kita. akan menjadi petunjuk Al-Quran ini ketika kita mengetahui apa yang menjadi perintah, ada yang menjadi pelarangan. Barakallahu fikum. Petunjuk harus diketahui untuk kita jalankan. Kapan kita tidak ketahui apa yang mau kita jalankan? Ibaratnya rambu-rambu. Contoh sederhananya saja. Antum mau ke Gorontalo, start dari Manado ini, lewat darat. Tapi sepanjang jalan sampai ke Gorontalo penuh dengan rambu-rambu. Apakah peringatan, ada larangan, ada apa? Tapi ada perintah. Barakallahu fikum. Hati-hati, jalan menyempit. Hati-hati, jalan licin. Ada pemberitahuan, sebentar lagi ada rumah makan, ada tempat ibadah untuk kalian sholat singgah. Barakallahu fikum. Belok ke sana, sekian ratus meter lagi, sekian kilo lagi, kampung ini. Dari belok kanan kampung ini, belok kiri kampung ini. Kan demikian. Dari namanya rambu-rambu. Ketika kita tidak mau pedulikan dengan ini, subhanallah. Apa kira-kira yang terjadi? Sementara kita tidak tahu jalan. Sangat-sangat memungkinkan dan besar kemungkinan untuk kita melenceng jauh dari tujuan kita. Sama. Itu contoh sederhananya. Demikian juga Al-Quran. Petunjuk, cahaya, nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Ruh, Allah mengatakan ruh. "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran." Sesekali Allah menyebutkannya menyebutkannya cahaya. Sesekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ruh. Barakallahu fikum. Sesekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai huda, petunjuk. Inilah Al-Qur'an. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, apa yang kita mau amalkan? Perintah, kita tidak tahu perintahnya, tidak mungkin kita akan melakukan kalau kita tidak mengetahui. Larangan, tidak akan mungkin kita bisa menghindarkan diri daripadanya kalau kita tidak tahu kalau itu adalah larangan. Barakallahu fikum. Hanya dengan mengetahuinya, mempelajarinya, akan kita dapatkan manfaat yang sangat banyak. Makanya Allah SWT mengatakan hudan untuk siapa? Lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Kalau tidak bertakwa dia, tidak beriman dia, tidak akan dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, walaupun Al-Quran itu pada intinya adalah petunjuk, tapi orang tidak mau mengambilnya sebagai petunjuk. Masya Allah. Allah SWT bersumpah dengan mawaki' nujum untuk mengatakan bahwa itu adalah Al-Quranul Karim, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga. Barakallahu fikum. Terjaga, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Barakallahu fikum. Ya, ini kitab yang ada di tangan para malaikat. Tanzilum mir rabbil la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syaitan tidak mampu untuk itu. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Syaitan. Karena ada yang mengatakan, oh syaitan yang mendatangkannya, syaitan yang mengajarkannya. La. Yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat-malaikatul kiram. Malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Jibril yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak pantas untuk syaitan membawanya dan tidak bisa mereka membawanya. Tidak mampu. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Karena malaikat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mereka melakukan apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalamullah. Bukan karangan yang dibuat-buat oleh Muhammad alaihi salatu wasalam, bukan. Bukan juga sesuatu yang diambil, dipelajari dari orang sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Tapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, tanzilum mir rabbil alamin. Dan memang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ya memiliki sifat ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari beliau seperti ini? Agar supaya orang-orang tidak ragu tentang Al-Qur'an ini. Baik. Kalau Rasulullah SAW pandai membaca, bisa menulis, orang akan mengatakan, oh, dia belajar kok, dia pandai, dia bisa mengarang-arang. Sama seperti tuduhan para ahli filsafat. Barakallahu fikum. Tentang kenabian. Para filsuf mengatakan bahwa nabi itu adalah orang cerdas. Bisa menggiring pemahaman, bisa menggiring akal orang. Barakallahu fikum. Dia memiliki kemampuan untuk merubah manusia. Barakallahu fikum. Dia memiliki kecerdasan sehingga menurut mereka para ahli filsafat ini, semua orang kalau memiliki kecerdasan berpeluang untuk menjadi nabi. Menurut mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mempertuhankan akal. Barakallahu fikum. Nabi menurut mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berkhayal. Menurut mereka menghayalkan bagaimana surga, bagaimana neraka, sehingga orang ditakut-takuti tentang neraka dan diiming-imingi dengan surga, diajak mereka berbuat baik, dilarang mereka melakukan kebatilan, kemungkaran dan dosa. Itulah nabi menurut mereka, akal, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita saja tidak tahu kalau beliau bakal diangkat jadi nabi. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Kau tidak pernah mengetahui sebelumnya apa itu Al-Qur'an. Apa itu iman? Enggak, beliau enggak mengetahui sebelumnya. Nanti setelah diturunkan Al-Qur'an diperintahkan orang-orang untuk beriman. Barakallahu fiik. Sehingga beliau ketika mendapat wahyu pertama kali, beliau pulang dalam kondisi menggigil. Bahkan beliau mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan ada apa-apa. Begitu beliau sampai di rumah, bertemu dengan Khadijah, istri tercinta, disampaikanlah kepada Khadijah apa yang beliau temui di Gua Hira. Barakallahu fiik. Tentang adanya Jibril yang membacakan kepadanya Al-Quran, Iqra. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kata Jibril, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Setelah beliau dipeluk oleh Jibril. Baik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, disampaikanlah kepada Khadijah. Khadijah mengatakan dan menghibur Rasulullah SAW, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah SWT tidak akan membiarkan engkau selama-lamanya menghinakan engkau, tidak mungkin. Kemudian disebutkanlah sifat-sifat Rasulullah SAW, bagaimana beliau senantiasa menolong orang, membantu orang, kebaikan. Orang sebaik ini tidak akan pernah dibiarkan terlantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Diceritakanlah kepada Waraqah. Waraqah ini seorang yang sudah tua pada saat itu, yang mempelajari Alkitab. Beliau menyalin kitab-kitab At-Taurat wal Injil ke dalam bahasa Arab. Ibaratnya ulama. Disampaikanlah apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu. Kata Waraqah, "Dzakan namus alladzi jaa'a bihi Musa." Itulah namus yang datang kepada Nabiullah Musa alaihi wasallam. Baik. Duhai sekiranya saja aku masih muda ketika orang-orang mengeluarkan engkau dari negerimu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, apakah aku akan diusir, dikeluarkan dari negeri ini? Kata Waraqah, iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali dia akan disakiti, dimusuhi. Agar Khadijah beriman pada saat itu, kemudian Waraqah juga beriman. Syahiduna barakallahu fikum. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Barakallahu fikum. Apa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah terhadap Al-Qur'an ini kalian wahai orang-orang musyrikin mendustakannya? Mendustakan Al-Qur'an ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. dan kalian menjadikan jatah bagian untuk kalian, sikap kalian terhadap Al-Quran ini bahwa kalian mengkafirinya, mendustakannya. Barakallahu bikum. Ini juga peringatan bagi siapapun yang meninggalkan Al-Quran. Bukan cuma orang-orang kafir. Kaum muslimin pun barakallahu bikum mendapat bagian dari celaan ini ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Seumur-umur tidak pernah baca Quran. Barakallahu bikum. Atau sangat jarang. Baik. Hanya ketika kecil belajar, setelah itu lupa. Barakallahu fiik. Pernah barakallahu fiikum ketika dulu dikumpulkan orang-orang yang masuk perguruan tinggi. Kaum muslimin, waktu itu sekitar 90% kaum muslimin, mahasiswa muslim semuanya. Baik. Ditanya satu-satu. Ternyata sekitar dari 90% itu sekitar 70% tidak bisa membaca Al-Quran. 70% tidak bisa membaca Al-Quran. Baik. Kemudian dari 70% itu ditanya, apakah kalian pernah belajar membaca Al-Quran? Kebanyakan mereka mengatakan pernah membaca, belajar membaca Al-Quran ketika masih kecil. Setelah itu mereka tidak lagi belajar dan tidak lagi membaca Al-Quran, sehingga tidak tahu baca Al-Quran. Membaca Al-Quran, baik. La haula wa quwwata illa billah. Yang tahu baca Quran pun nanti ada orang mati baru baca Quran. Nanti ada orang mati baru baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Maka hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, pedoman hidup kita. Kita belajar membaca. Barakallahu fikum. Mempelajarinya, tapi mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalamnya. Banyak sekali ahkam di dalam Al-Quran, banyak yang perlu sangat untuk kita mengetahuinya. Masalah jual beli, barakallahu fikum. Masalah pernikahan, barakallahu fikum. Masalah ibadah, hagan. Salat, puasa, haji, zakat. Masya Allah. Tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah juga dengar-dengar Al-Quran. Jadi, HP-nya ini musik semua. Jadi yang di telinganya ini disumpal dengan apa? Lagu-lagu, nyanyian terus. Nanti mati baru di setelkan apa? Al-Quran. Silfaid. Ada orang tua, masya Allah. Menjelang kematiannya dia panggil anaknya, cucunya, ponakannya. Nak, sini. Baca Quran di samping saya. Supaya aku bisa mendengarkan Al-Quran. Orang awam. Tapi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah aku meninggal nanti aku tidak lagi bisa mendengarkan Al-Quran. Baik. Bacakan memang sekarang. Hendaknya kita mencintai Al-Quran. Barakallahu fiikum. Kita bisa mengukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Baik. Seberapa cinta Anda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda bisa mengukurnya dengan kecintaan Anda terhadap Al-Quran. Kalau Anda mengaku cinta, itu artinya cuma sekedar slogan, pengakuan sepihak. Cintai Al-Quran, barakallahu fiikum. Anda akan mendapatkan fawaid yang luar biasa banyaknya. Falaula idza balagatil hulqum, maka ketika nyawa sudah ada di tenggorokan. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu mengelakkan diri daripadanya. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Orang hanya bisa menonton, melihat. Di semua mati, si fulan, semua mati, kasihan dia. Jadi, sebagian yang paham tentang agama mentalkinnya, berusaha, mencoba untuk menunturnya dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Falau la idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Masyaallah. Tidak ada yang bisa menahan rohnya untuk keluar. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menahannya agar supaya tetap hidup, rohnya tidak keluar. Tidak ada. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ajal datang, tidak akan ada yang bisa menahannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tetapi kami, ya maksudnya malaikat, malaikat pencabut nyawa yang ada di sisi si mayit al-muhtadhar ini yang hendak mati, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Barakallahu fiik. Tidak akan ada. Dianya sendiri tidak bisa menahan untuk rohnya keluar ketika dicabut oleh malaikat. Orang yang ada di sekitarnya juga tidak mampu untuk membantunya agar supaya tetap, dia bisa hidup. La. Masya Allah. Falau la in kuntum ghaira madinina tarji'unaha in kuntum shadiqin. Seandainya kalian tidak dihisab, tapi kalian bisa memalingkan diri kalian dari penghisaban dan mampu kalian untuk mengembalikan roh ke jasadnya, silakan kalian melakukannya jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang jujur. Pembahasan kita dari kemarin, barakallahu fikum, pembahasan tentang ketidakmampuan kita sesungguhnya. Dari kemarin pembahasannya, antum tahu? Mulai kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu keinginan kita? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baik, makanan yang kalian makan, biji-bijian yang kalian makan, kaliankah yang menumbuhkan? Air yang kalian minum, kaliankah yang menurunkannya dari langit atau Allah yang menurunkannya? Demikian juga air sumur kalian, kalian hanya menggali, yang mengeluarkan mata air dari sumur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ayat dari surah apa itu? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra famayatikum bima'in ma'in. Katakan, jika sekiranya sumur kalian itu mata airnya habis, hilang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan yang bisa mengadakan dan memunculkan untuk anda mata air? Dan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Api juga demikian. Maka kita dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kehidupan dan masalah kematian juga. Adakah di antara kalian yang bisa menahan agar supaya tidak mati? Atau membantu orang lain agar supaya tidak mati? Tidak akan ada. Intinya kita manusia ini lemah, tidak punya apa-apa. Barakallahu. Hidup kita sesaat. Masih adakah yang bisa kita sombongkan? Masih adakah yang kita miliki untuk kita berlaku angkuh? Enggak ada. Nih. Tubuh kekar yang kita miliki sebentar lagi akan apa? Akan keriput, akan lemah. Barakallahu. La haula wa illa billah. Dari pembahasan dari kemarin-kemarin, masalah kematian juga. Adakah yang di antara kalian yang bisa mengelakkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala? Silakan kembalikan roh itu ke jasadnya kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar. Baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup. Karena tiga kelompok di awal surah ini. As-sabiquna as-sabiqun, ashabul yamin dengan ashabus syimal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula in kuntum ghaira madinata tarji'una in kuntum sadiqin." Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka ketika si mayit ini meninggal dunia dari golongan as-sabiqin, al-muqarrabin, orang yang berlomba-lomba, maka untuknya taib rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, kegembiraan dan kesenangan pada dirinya, dan untuk dia sorga di hari akhirat kelak. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Maka adapun orang-orang yang berupa golongan kanan, maka keselamatan untuk kalian wahai orang-orang yang berada di golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin, dan adapun orang-orang yang mendustakan kebenaran ini, sesat dia dari jalan kebenaran, panuzulum min hamim, maka tempatnya adalah apa? Neraka. Dipersiapkan untuknya minuman dari air yang mendidih berada pada puncak didihnya. Api yang senantiasa membakar jasadnya. Dan senantiasa dia akan diadab dan diadab, diadab dan tiada henti-hentinya. Begitu redup sedikit, ditambah lagi gejolaknya. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Redup saja sedikit, langsung ditambah lagi gejolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Barakallahu fiik. Imma dibakar dengan api, wa imma disiram dengan apa? Air yang sangat panas. La haula wa illa billah. Tidak ada naungan dan juga tidak ada air segar yang menyejukkan. Barakallahu fiik. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sungguhnya kisah ini adalah hak taib. Hakul yakin yang tidak ada keraguan padanya. Mesti kalian percaya, mesti harus kalian yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah engkau atas nama Rabbmu yang agung. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. bertasbih, sucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim tentang Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan keji yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar, Maha Sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Makanya kita katakan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Suci, bersih dari kekurangan. Suci, bersih dari aib dan cacat. Barakallahu bikum. Aini barakallahu bikum, fawaid yang bisa kita ambil dari suratul Waqi'ah. Barakallahu bikum. Kita ulangi lagi barakallahu bikum. Suratul Waqi'ah. Taib, hadis yang berbicara tentang siapa yang membacanya di setiap malam terlepas dia dari kemiskinan dan kelaparan. Hadisnya sangat-sangat lemah, dikatakan demikian oleh para ulama. Taib, silakan Anda membaca Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah yang lainnya, silakan. Taib, dan silakan Anda mencari memohon rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun beramal dengan hadis yang dhaif, maka tidaklah dibenarkan. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.